yang engkau inginkan dan yang kau harapkan di hidupmu. Terkadang ragu, merasa takut dan harus melepas semua. Kini inikah yang kau lihat dan yang kau